Bayangkan sebentar ya, Anda tuh hidup pakai kartu kredit. Oh, yang bunganya 0% ya? Nah iya, bunga 0% selama bertahun-tahun. Anda kan pasti merasa bebas banget tuh. Benar, gesek terus. Betul, gesek kartu buat beli mobil keluaran terbaru, renovasi rumah, atau liburan mewah ke luar negeri tiap bulan. Semuanya terasa gampang kan? Gampang banget. Dan tiap akhir bulan, tagihannya nggak kerasa membebani sama sekali. Karena ya itu tadi, nggak ada bunga yang mencekik. Iya, kayak uang gratis aja gitu. Tepat. Tapi terus tiba-tiba nih, tanpa peringatan yang bisa Anda hindari, bunganya melonjak tajam ke, katakanlah, 5%. Wah, itu langsung kerasa pasti cicilannya. Banget. Cicilan yang tadinya ringan mendadak nyedot seluruh gaji Anda. Terdengar menakutkan kan? Sangat menakutkan. Puluhan juta rupiah, tapi miliaran dolar. Oke, wow. Itulah realitas ekonomi global kita saat ini. Jadi hari ini kita bakal melakukan eksplorasi mendalam untuk ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi waktu era uang gratis ini resmi berakhir. Karena efek dominonya luar biasa ya. Bener. Misi kita hari ini, kita mau membedah efek domino yang lagi menghancurkan perusahaan-perusahaan raksasa dan, ini yang paling menarik, mengungkap siapa kelompok elit yang justru lagi panen raya di tengah kehancuran masif ini. Nah, untuk paham besarnya guncangan ini, kita tuh harus lihat gambaran makronya dulu ya. Oke, gimana tuh? Jadi sejak krisis keuangan tahun 2008 sampai masa pandemi kemarin kelar, seluruh ekonomi global kita pada dasarnya dibangun di atas fondasi uang murah. Suku bunga 0% tadi ya? Betul. Suku bunga tuh kan mendekati nol. Bank sentral tuh sengaja neten suku bunga buat ngerangsang ekonomi. Bikin uang secara harfiah hampir gak punya harga. Iya. Tapi di pertengahan 2026, The Fed di AS dan bank-bank sentral di Eropa ini narik rem darurat. Oh, mereka mulai panik karena inflasi kan? Benar banget. Mereka naikin suku bunga acuan sampai kisaran 4,5-5% buat ngelawan inflasi itu. Itu tinggi banget loh perubahannya. Sangat tinggi. Dan kenaikan ini tuh nggak terjadi dalam semalam. Maksud saya nggak kayak ledakan bom gitu. Terus kayak apa dong? Ini tuh lebih kayak tsunami yang datang perlahan. Tsunami perlahan? Iya. Di permukaan awalnya nggak kelihatan. Tapi begitu ombaknya nyampe pantai, daya hancurnya absolut ya. Betul, hancur lebur semuanya. Tsunami yang datang perlahan, itu visualisasi yang mengerikan sih, tapi akurat banget. Mm-mm. Karena gini, sebelum kita bahas siapa yang tersapu ombak, kita kan harus paham dulu bentuk tebing yang bakal mereka tabrak ini. Nah iya, ini penting. Oke. Mari kita bedah ini. Dari catatan yang saya baca, total utang global kita itu meroket dari 170 triliun dolar di tahun 2008. Angka yang udah gede banget sebenarnya. Iya kan? Tapi di tahun 2024, angkanya jadi lebih dari 300 triliun dolar. Wah, gila sih. Terus utang korporasi non-keuangannya aja tembus rekor 100 triliun dolar. Tapi masalah utamanya ternyata bukan cuma di jumlah raksasa itu kan? Bukan, bukan. Angka 100 triliun dolar itu emang bikin merinding. Tapi racun sebenarnya itu sembunyi di struktur jatuh temponya. Maksudnya gimana tuh? Gini, di era uang murah tadi, perusahaan kan berlomba-lomba nerbitin utang. Karena uang lagi gampang banget ya? Iya, logikanya simpel. Kalau uang sangat murah, ambil aja sebanyak mungkin. Masuk akal. Nah, idealnya nih, perusahaan yang pinter bakal ngunci utang itu pakai tenor yang panjang dong. Kayak 10, 20, atau 30 tahun. Biar aman jangka panjangnya. Tepat. Tapi faktanya, demi dapetin tingkat bunga yang benar-benar di dasar jurang, sebagian besar utang yang diterbitin itu malah punya tenor pendek. Sependek apa tuh? Cuma sekitar 5-7 tahun aja. Ya ampun, berarti jatuhnya barengan semua dong? Nah, itu dia. Artinya, kita nggak lagi ngeliat utang yang bisa dicicil pelan-pelan, tapi tumpukan utang raksasa yang lari bareng ke garis finish yang sama. Dan garis finish itu yang bikin apa yang sering disebut di dunia finansial sebagai dinding utang ya, atau debt maturity wall. Betul banget. Dan tebing ini berdirinya kokoh banget tepat di tahun 2025 dan 2026 ini kan? Iya, itu puncaknya. Di Amerika Serikat aja ada lebih dari 2,5 triliun dolar utang korporasi yang jatuh tempo di periode itu. Itu cuma di AS loh. Iya, di Eropa aja sekitar 1,5 triliun dolar. Maksud saya, ini kan uang yang harus dibayar lunas sekarang juga atau? Atau mereka terpaksa cari pinjaman baru buat nutupin yang lama. Nah, mari kita obrolin matematika pembiayaan ulang ini. Karena menurut saya ini inti dari krisisnya. Iya, matematikanya tuh brutal banget. Gimana contohnya? Coba bayangin, ada satu perusahaan menengah, mereka punya utang 500 juta dolar yang jatuh tempo di 2026. Oke, 500 juta. Zaman dulu pas mereka ngambil utang itu, bunganya cuma 4%. Masih kecil dong. Banget, jadi tiap tahun mereka cuma bayar beban bunga 20 juta dolar. Itu angka yang masih sangat wajar untuk ukuran perusahaannya. Betul, arus kas operasi mereka tuh dengan gampang nutupin tagihan itu. Tapi sekarang kan aturan mainnya udah berubah total. Nah itu, suku bunga acuan udah deketin 5%. Artinya, pas mereka mau refinance atau biayain ulang pinjaman yang sama, bunganya udah beda dong. Beda jauh. Pasar bisa aja ngenain mereka bunga sampai 10%. Wow, jadi dari yang tadinya bayar 20 juta dolar per tahun, mendadak mereka harus setor 50 juta dolar tiap tahun. Hah, ada selisih 30 juta dolar. Dan uang 30 juta itu kan bukan cuma sekedar angka di kertas ya. Sama sekali bukan. Itu uang tunai nyata. Uang yang tadinya bisa dipakai buat bayar gaji ratusan karyawan, atau mungkin riset produk baru. Atau buka pabrik baru, bener. Tapi sekarang menguap gitu aja, cuma buat bayar bunga dari utang yang sama persis. Betul sekali. Ini tuh persis banget kayak orang biasa yang ngambil KPR pakai bunga floating, terus tiba-tiba cicilannya naik 2 kali lipat. Analogi yang pas. Tapi bedanya, kalau orang biasa nggak sanggup bayar, ya mereka tinggal jual rumahnya kan. Pindah ke apartemen kecil. Masih ada jalan keluar. Nah, kalau perusahaan raksasa yang karyawannya ribuan, pabriknya di mana-mana, mereka kan nggak bisa sekedar pindah rumah gitu aja. Mereka terperangkap kan? Terperangkap banget. Dan yang paling menarik di sini adalah gimana jebakan itu memicu credit crunch. Pengetatan kredit secara sistemik ya. Betul. Anda bakal lihat perusahaan-perusahaan ini pada panik teriak-teriak ke pasar minta pinjaman baru buat nutup yang lama. Terus banknya gimana? Nah, bank justru jadi jauh lebih selektif. Mereka lihat, wah margin untung perusahaan ini nyusut tajam nih karena beban bunganya naik. Oh, otomatis risikonya kelihatan lebih tinggi di mata bank. Sangat drastis naiknya. Investor obligasi juga sama. Mereka bakal nuntut imbal hasil yang jauh lebih tinggi. Nggak cuma 10% dong berarti. Kadang malah minta 12% atau 15% buat ngompensasi bayang-bayang kebangkrutan itu. Jadi pasar pinjaman ini kayak mengering berbarengan gitu ya. Uang yang dulu ditawarin di mana-mana kayak permen gratis di lobi bank. Sekarang berubah jadi oksigen yang langka banget. Biaya uang kembali ke realitas. Dan ternyata realitas itu menyakitkan banget. Sangat menyakitkan. Nah, kalau badainya segede ini, disinilah semuanya jadi sangat menarik nih. Siapa sih yang kapalnya paling rapuh? Maksud saya, kendaraan mana yang melaju paling ngebut tanpa rem ke arah dinding utang itu? Ini bawa kita ke dua sektor yang benar-benar paling rentan saat ini. Sektor pertama apa tuh? Startup teknologi. Oh wow, masa-masa bakar uang ya. Betul. Periode 2010 sampai 2021 itu kan masa keemasan di mana istilah bakar uang tuh bukan cuma kiasan lagi. Itu emang model bisnis utamanya ya kan? Dipuja-puja malah. Iya. Di puncaknya tahun 2021 aja, lahir lebih dari 500 startup berstatus unicorn loh. Yang valuasinya di atas 1 miliar dolar itu ya. Bayangin, lahir sebanyak itu cuma dalam 1 tahun. Valuasi mereka terbang sampai ke langit. Didanai gila-gilaan sama investor ventura, dana pensiun. Karena institusi ini pada haus imbal hasil yang tinggi kan di era bunga nol? Tepat. Uang yang ditaruh di bank kan nilainya kemakan inflasi, jadi modal raksasa ini nyari tempat yang janjikan pertumbuhan eksponensial. Masuk akal. Akibatnya, model bisnis startup ini murni dibangun pakai asumsi kalau uang murah bakal selalu ada, tumpah ruah terus. Jadi mereka sengaja rugi masif tiap bulan buat ngesubsidi pelanggan ya? Iya, harapannya mereka bakal disuntik dana terus-terusan sampai bisa monopoli pasar. Tapi kan sekarang di era bunga tinggi, model bisnis mereka itu bolong di tengahnya. Ada sebutan menarik nih. Dari unicorn jadi donat. Iya, benar. Donat. Keran uang murahnya ditutup rapat. Terus mereka kehabisan uang tunai dong. Habis. Dan sekarang cuma punya 3 pilihan yang semuanya suram banget. Apa aja tuh? Pertama, PHK drastis dan stop semua proyek inovasi. Kedua, terpaksa dijual murah ke kompetitor. Dan yang ketiga pasti bangkrut kan? Betul. Contoh nyatanya yang paling mukul tuh WeWork. Wah iya, WeWork. Dulu valuasinya sampai 47 miliar dolar kan? Dianggap masa depan ruang kerja dunia. Tapi begitu suku bunga naik, realitas nampar mereka keras banget. terus hancur lebur sampai ngajuin bangkrut di tahun 2024. Nilainya jadi nol besar. Bener-bener nol. Tapi, tunggu sebentar, saya harus motong di sini nih. Kenapa tuh? Orang-orang di balik pendanaan ini, kayak manajer modal Ventura atau private equity, mereka ini kan pada lulusan Ivy League. Iya, orang-orang pintar lah. Bahkan dianggap yang paling jenius di Wall Street sama Silicon Valley. Masa sih, maksud saya masa mereka tiba-tiba buta berjamaah gitu? Nggak masuk akal ya kedengarannya. Iya, gimana ceritanya mereka nggak ngantisipasi kalau suatu saat nanti suku bunga tuh pasti bakal balik normal. Nah, ini dia. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang gimana sebenarnya mesin insentif di dunia keuangan kita itu jalan. Mesin insentif gimana tuh maksudnya? Gini, mereka emang sangat jenius secara matematika, tapi secara struktur, seluruh model gaji, bonus, dan karir mereka itu dibikin buat jangka pendek. Oh, oke. Jadi difokusin ke hasil instan? Iya. Kalau misalnya ada manajer Ventura nahan uangnya di tahun 2020 karena dia takut bunga naik 5 tahun lagi, dia bakal ketinggalan cuan dong. Bukan cuma ketinggalan cuan, dia bakal dipecat karena nggak bawa hasil pas pasar lagi panas-panasnya. Wow, jadi mereka dipaksa terus nari selama musiknya masih nyala ya? Ibaratnya tuh, mereka lagi bangun gedung pencakar langit yang super megah. Mm-mm. Tapi dibangunnya ngebut banget di atas tanah pasir yang nggak pernah diuji kuat apa nggak. Wah, ngeri juga. Selama cuacanya cerah, wah gedungnya kelihatan spektakuler. Bonus mereka cair triliunan. Terus pas gempa bumi datang, maksud saya pas suku bunga naik. Fondasi pasirnya rontok. Gedungnya ambruk, nimpa semua penyewa di dalamnya. Masuk akal banget analoginya. Mereka tuh sadar risikonya, tapi emang dibayar mahal buat pura-pura ngeliat ya. Tepat sekali. Dan ngomongin soal struktur beresiko ini, kita harus pindah ke kendaraan kedua yang paling rentan nabrak dinding tadi. LBO atau Leveraged Buyout. Nah, ini lebih ngeri lagi. Buat pendengar yang mungkin belum terlalu familiar, LBO ini kan taktik perusahaan investasi atau private equity waktu beli perusahaan target ya kan? Betul. Tapi mereka tuh pakai modal uang tunai mereka sedikit banget. Sisanya mereka ngutang gila-gilaan ke bank buat akuisisi. Dan utangnya itu dibebankan ke perusahaan yang baru dibeli tadi loh. Iya kan? Bayangin Anda beli rumah mewah seharga 10 miliar, tapi modal Anda cuma 1 miliar. Sisanya yang 9 miliar pakai KPR. Terus yang disuruh bayar cicilannya malah orang yang nyewa rumah itu. Gila ya. Di era bunga nol, tumpukan utang yang dipaksa ke perusahaan ini tuh ekstrim banget. Bisa 7-8 kali lipat dari laba operasi mereka. Kenapa mereka berani kayak gitu sih? Karena utang itu berfungsi sebagai leverage atau tuas pengungkit. Oh, buat ngelipat gandain untung ya? Iya. Kalau nilai perusahaannya naik dikit aja, persentase untung dari modal awal mereka yang kecil itu langsung meroket tajam. Selama bunganya rendah, arus kas perusahaan targetnya masih kuat ya? Bayar operasional campur cicilan utang. Nah, masalahnya adalah sekarang. Pas bunganya lompat ke 5%, matematika tadi langsung hancur berantakan. Nggak nutup lagi arus kasnya? Nggak nutup. Perusahaan yang aslinya sehat banget, barangnya laku keras di pasar, tiba-tiba sadar kalau seluruh, sekali lagi ya, seluruh arus kas mereka kesedot habis cuma buat bayar bunga bank. Hah? Jadi nggak ada sisa buat perusahaan itu sendiri? Sama sekali nggak ada. Mereka langsung berubah jadi apa yang kita sebut perusahaan zombie. Hidup segan, mati tak mau ya? Benar. Nggak bisa rekrut orang baru, mesin pabrik rusak nggak bisa dibenerin, tinggal nunggu waktu aja. Dan datanya kan udah mulai mengkonfirmasi ini ya, tingkat gagal bayar atau default rate buat pinjaman LBO yang beresiko tinggi ini udah nyentuh angka 8% di awal 2026. Angka yang luar biasa tinggi loh itu. Rekor tertinggi sejak krisis 2009 kan? Betul, para genius Wall Street ini beli perusahaan di harga pucuk, dibebani utang pol-polan, dan sekarang perusahaannya tenggelam. Nah, tapi di sini nih, bagian yang bikin saya merinding sekaligus penasaran. Apa tuh? Kalau gedung-gedung ekonomi ini pada goyang terus runtuh, pasti kan ada pihak yang datang buat bersihin puing-puingnya dong? Oh, pasti ada. Di tengah penderitaan ribuan karyawan yang kena PHK, perusahaan yang tadinya mapan tiba-tiba hancur, siapa sih yang sebenarnya panen dan diuntungkan dari kekacauan ini? Jawabannya adalah para aristokrasi hukum korporat. Pengacara maksudnya? Spesifiknya, firma-firma hukum elit yang jagonya di urusan kebangkrutan dan strukturisasi utang. Wah, industri restrukturisasi ya? Iya, kita tuh sekarang lagi ngelihat ledakan gede-gedean di sana. Atau restructuring boom. Firma-firma gede kayak Kirkland & Ellis atau Latham & Watkins gitu. Tepat. Pendapatan mereka gila-gilaan lonjakannya. Cuma dari praktik restrukturisasi aja, pendapatan mereka itu melesat lebih dari 40% loh di 2024 ke 2025. 40%? Iya. Industri ini tuh sifatnya counter-cyclical. Maksudnya berkebalikan sama ekonomi pada umumnya? Benar. Jadi pas ekonomi seluruh dunia lagi hancur, inflasi nyekik, pasar saham anjlok, mereka malah lagi pesta kora ya? Mereka masuk masa panen paling fantastis. Jadi, apa makna dari semua ini? Coba, bayangin ekonomi kita ini kayak lautan lepas ya. Oke, lautan pas lagi badai gelap gulita. B.O., tadi tuh ibarat kapal-kapal pesiar mewah yang lambungnya bocor. Terus, pelan-pelan mulai tenggelam ke dasar laut. Betul. Dan di tengah kepanikan penumpang yang mau tenggelam itu, firma hukum ini tuh kayak armada kapal penyelamat atau kapal tunda. Yang lagi sibuk banget nyalain mesin penuh ya. Iya, mereka meraup untung gede banget karena secara praktis mereka mau monopoli akses buat ke pelabuhan yang aman. Analogi yang sangat pas. Tapi ini ada satu hal yang bikin saya bingung banget. Gimana? Kalau perusahaannya udah bangkrut nih, uang tunainya habis, bayar bank aja nggak mampu. Terus dari mana mereka bisa bayar firma hukum elit ini? Kan tarif pengacara begini bisa ribuan dolar per jam. Nah, itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan jawabannya ngungkap sisi brutal dari hukum kepailitan modern kita. Sisi brutal gimana? Waktu sebuah perusahaan gede masuk pengadilan buat restrukturisasi atau bangkrut, mereka itu sering banget dapat suntikan dana khusus. Namanya DIP Financing atau Debtor in Possession Financing. Utang baru lagi di tengah kebangkrutan? Iya, pinjaman darurat murni buat jaga supaya perusahaannya tetap nyala selama proses sidang jalan. Oke. Dan di hierarki hukum kebangkrutan itu ada aturan prioritas absolut. Coba tebak, siapa yang dibayar paling pertama dari dana segar ini atau dari sisa aset yang dijual nanti? Bank. Atau mungkin karyawan yang kena PHK? Salah. Yang pertama kali dibayar adalah biaya administrasi proses kebangkrutan itu sendiri. Tunggu, maksudnya tagihan pengacaranya? 100 buat Anda. Sebelum kreditur kecil dapat bagian, sebelum vendor dibayar, dan bahkan seringkali sebelum pesangon pekerja diselesaikan. Pengacara elit ini ngambil jatah mereka duluan? Betul. Risiko mereka tuh nol. Perusahaannya mau hancur lebur kayak gimana juga, tagihan firma hukum pasti lunas terbayar penuh. Ya ampun, luar biasa. Jadi kasarnya mereka motong daging segar dari perusahaan yang lagi sekarat ya, sebelum pihak lain dapat sisa tulangnya. Terdengar kejam, tapi memang begitu mekanismenya. Dan dari yang saya pahami juga nih, mereka tuh justru senang banget kalau kasusnya makin berantakan kan? Sangat senang. Di industri ini tuh kompleksitas bukan rintangan yang harus dihindari. Kompleksitas itu komoditas mereka. Bener banget. Semakin rumit masalahnya, semakin banyak jam kerja yang bisa ditagihin ke klien ya. Billable hours. Betul. Dan restrukturisasi zaman sekarang tuh ribetnya minta ampun. Perusahaan multinasional ngutangnya nggak cuma di satu bank lokal. Pasti ada puluhan atau ratusan pihak kan? Iya, ada pemegang utang senior yang ngerasa berhak ambil duluan. Ada yang junior nyari-nyari celah. Terus perusahaannya beroperasi di berbagai negara. Wah, hukum kepailitannya beda-beda dong tiap negara. Nah itu, pengacara harus muter otak sinkronin hukum antar negara yang saling nabrak. Belum lagi gugatan hukum antar kreditur yang sikut-sikutan rebutan sisa aset. Astaga, setiap lapisan kompleksitas itu butuh puluhan pengacara baru ya? Dan setiap pengacara itu nagih sampai $2,000 per jam. Kreditur A sewa firma elit, kreditur B sewa firma elit juga. Jadi medan perang dokumen yang nggak ada ujungnya dong. Emang dibikin panjang. Dan sisi gelapnya ini yang bikin resah sih. Niat awalnya kan menyelamatkan perusahaan biar efisien. Tapi proses super rumit ini malah berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Makin lama sidangnya, makin tebel tagihannya. Ujung-ujungnya biaya pengacara perlahan ngisap abis sisa nilai aset perusahaannya. Betul. Pas kelar, vendor atau bisnis kecil cuma gigit jari nerima recehan. Sementara pengacaranya makin tajir melintir. Belum lagi ada ketidakadilan sistemiknya kan? Perusahaan raksasa sanggup bayar mahal buat ngulur waktu. Supaya bos-bos mereka terlindungi. Tapi kalau bisnis kecil atau menengah yang kena krisis, bank langsung maksa mereka buat likuidasi tanpa ampun. Karena nggak kuat bayar perisai hukum tadi. Intinya gini, dinamika ini tuh benar-benar ngebuka mata kita. Kelihatan siapa yang megang kendali waktu sistem lagi kacau. Siapa pemenang aslinya gitu ya? Iya. Kenaikan suku bunga ini kan ngungkap betapa rapuhnya bisnis uang murah. Tapi di saat yang sama, ini nunjukin kalau kapitalisme modern kita udah mulai hilang efisiensi fundamentalnya. Uang yang aslinya buat ekonomi real malah lari ke sana ya? Betul. Harusnya uang berputar buat bangun infrastruktur, bikin teknologi baru, atau ngasih upah yang layak. Malah kesedot buat bayarin biaya friksi hukum. Kekayaannya cuma pindah tangan dari pembuat produk nyata ke para profesional yang ngerapin dokumen kegagalannya aja. Bener banget. Oke, jadi mari kita tarik kesimpulan dari eksplorasi mendalam kita hari ini nih. Kita kan udah lihat gimana era uang gratis selama satu dekade lebih tuh nyiptain ilusi keamanan. Dan keserakahan jangka pendek pastinya. Iya kan, perusahaan numpuk utang jatuh tempo pendek, mikirnya masa indah ini nggak bakal tamat. Terus pas bank sentral terpaksa naikin suku bunga demi nekan inflasi, tsunami pelan itu nabrak dinding utang keras-keras. Dan hancurlah sektor-sektor yang dulunya paling dimanja. Startup yang cuma bisa bakar uang, sampai perusahaan yang dicekik utang LBO ekstrim. Semuanya rontok. Hancur berantakan. Lagi asik panen raya, ngirim tagihan per jam tanpa ampun yang nguras habis sisa nyawa ekonomi produktif. Ini tuh jadi lensa baru ya buat kita ngelihat gimana dunia korporat aslinya beroperasi. Era bunga tinggi ini nggak cuma buat ngeredam inflasi. Terus buat apa dong? Dia ini bertindak sebagai mesin redistribusi kekayaan besar-besaran. Tapi sayangnya, kekayaan itu nggak turun ke masyarakat umum. Malah ngalir deras ke kelompok yang menguasai celah hukum tadi ya? Ya, ke para pengacara dan ahli restrukturisasi itu. Tepat banget. Jadi gini ya, di masa depan pas Anda buka berita bisnis pagi-pagi terus ngelihat ada judul tebal misalnya, perusahaan retail raksasa A atau startup aplikasi yang tiap hari Anda pakai ternyata lagi melakukan restrukturisasi strategis. Nah, Anda udah tahu ya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Bener. Ingat aja perbincangan kita hari ini. Itu tuh bukan sekedar proses administratif rapi kayak yang ditulis di siaran pers mereka. Bukan sama sekali. Itu adalah arena pertarungan berdarah. Pesta perebutan sisa aset. Di mana kelompok aristokrasi kontrak ini lagi ekstraksi kekayaan abis-abisan. Pemahaman ini bakal bantu Anda lihat nembus jargon ekonomi yang biasanya sengaja dibikin ngebosenin buat nutupin aslinya. Setuju. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran provokatif terakhir nih buat direnungkan di rumah. Oke, apa tuh? Kalau firma hukum elit, pengacara restrukturisasi, sama para bankir ini konsisten ngeruk untung ratusan juta dolar dari proses kebangkrutan. Kalau mereka malah makin kaya dari kompleksitas yang berlarut-larut dan penuh friksi ini, mungkinkah emang sistem keuangan kita dari awal tuh sengaja dirancang sedemikian rumit dan rapuh? Wah, terpikir. Sangat. Terima kasih udah nemenin kami ngurai jaring kompleksitas ekonomi hari ini. Jangan pernah berhenti mempertanyakan struktur tersembunyi di balik dunia bisnis yang kelihatannya rapi di permukaan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam selanjutnya.